Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man lam yaral wudu ila min mahrajaini min al-qubul wa dubur. Bab terkait dengan orang-orang yang tidak berpendapat wajibnya wudu kecuali kalau keluar dari dua makhraj, al-qubul wa dubur. Qala qaulillahi ta'ala, ini ada sebagian para ulama pendapat naqdul wudu hanyalah makharaja minas sabilain, adapun tidur dan yang lainnya tidak membatalkan wudu. Qaulillahi ta'ala wajahadu minkum min alqa'iti, ini dalil bahwasanya yang membatalkan wudu adalah ketika keluar alqa'it. Wa qala ata fi man yakhruju min duburi dud, ya, atau berkata tentang orang yang keluar dari duburnya dud, cacing, aw min zakarihi, atau keluar dari zakarnya nahul qamlah, seperti kutu kecil, kata boleh yu'idul wudu. Pendapat beliau rahimahullah, pendapat Atha, dari pendapat jumhur ulama bahwasanya kullu maharaja min sabilain yanqutu wudu walau kana syai'un nadir, walaupun sesuatu yang jarang keluar, ya, walaupun jarang keluar, bukan yang adi, bukan sesuatu yang biasa keluar, kalau keluar dari tubuh dan kubur maka membatalkan wudu. Pendapat jumhur. Kalau kala Jabir ibn Abdullah, idza dhahika bis salati a'ada shalah wa lam yu'idil wudu, jika seorang tertawa dalam salatnya maka dia mengulang salat dan tidak perlu mengulang wudu. Ini kata Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau membantah sebagian pendapat yang menyatakan seorang yang tertawa dalam salatnya wajib mengulang salat dan wudu. Maka beliau jelaskan di sini bahwasanya wudunya tetap sah, wudunya tidak batal, tapi hanya salatnya yang batal. Jika salah seorang tertawa dalam salatnya maka batal salatnya, dia harus mengulang, tetapi tidak perlu mengulang wudu. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Hasan in akhada min sya'rihi wa adfarihi wa khala'a khufaihi fala wudu 'alaihi, jika dia mengambil, memotong rambutnya, memotong kukunya, melepas dua khufnya, fala wudu alaihi, tidak ada kewajiban wudu. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarah tentang keutamaan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata beliau Al-Hasan rahimahullahu taala, "Idza ra'aita kalamahu wa fatawiyahu 'alimta annahu min al-fuqaha'i haqqan." Kalau kau melihat ucapan-ucapan Al-Hasan Al-Basri dan fatwa-fatwa beliau, niscaya engkau akan dapati, engkau akan tahu dia adalah seorang fuqaha haqqa. Nah, termasuk para fuqaha, seorang faqih min fuqaha. Di sini berahimahullahu ta'ala menerangkan terkait dengan hukum seorang yang berwudu kemudian melepas khufnya. Jawabannya, seorang yang berwudu ketika wudunya dia mengusap khuf, setelah itu kemudian dia melepas khufnya, ya tetap wudunya baki, tidak batal. Sebagaimana seorang yang berwudu dia mengusap kepalanya kemudian dia potong rambutnya, dia gundul rambutnya, tetap sah, tidak ada beda. Kata beliau, in akhada min sya'arihi wa dhfarihi khala'a khufayhi. Kalau dia mengambil, ini memotong rambutnya, menggundulinya, memotong kukunya, tetap wudu dia sah, tetap wudu dia tidak batal. Ya demikian juga khala'a khufayhi, kalau dia melepas khufnya setelah dia wudu mengusap khuf kemudian melepas khufnya, fala wudu adaih, tidak ada kewajiban berwudu. Ini pendapat yang dikuat para ulama kita terkait dengan masalah ini, hukum melepas khuf. Iya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Jawabannya tidak, seperti diantara pendapat Al-Hasan Basri rahimahullahu taala di sini. Qala kata beliau rahimahullahu wa qala Abu Hurairah la wudu alima illa min hadatsin. Tidak ada wudu kecuali dari hadas. Hadis yang masyhur dalam Ummatul Ahkam. La yaqbalu Allah salata hadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Beliau tafsirkan hadas yakni, ya faqala rajulun min hadal maut mal hadatsi ya Abu Hurairah, kata Abu Hurairah fusaun aw durar. Qala kata beliau rahimahullahu taala wa yadhkar an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dhati riqa', ketika di perang Dhati Riqa', parumiya rajulun bisahmin fanazafahu, seorang pun ada yang terpanah sehingga menyebabkan panasab hudam keluar darah. Faraka'a wasajada wa mada fi salatihi, maka beliau pun tetap ruku, sujud dan termasuk melanjutkan salatnya. Ini menunjukkan bahwasanya darah yang keluar tidaklah membatalkan wudu. Wa qala Hasan ma zal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Ia terus menerus kaum muslimin salat dalam keadaan ia luka mereka ada pada tubuh mereka. Ini wabila rahimun rahimakumullah, juga terkait dengan pembahasan lain. Agak panjang beliau bahas di sini terkait najasatul dam. Ya, sebagian para ulama bahkan menukil ijma adanya ya pendapat yang menyatakan darah itu najis. Tapi di hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwasanya ya darah itu tidak najis. Makanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terluka tetap salat. Dan bahkan Al-Hasan mazal muslimun yusalluna bi jarahatihim. Di akhir pembahasan sebelumnya bin rahimahullahu taala menyatakan walihada nara an adillah tatadullu ala adami taharati dami al-adami. Setelah membahas hampir dua halaman, kata beliau, oleh karena ini kami berpendapat bahwasanya dalil-dalil yang ada menunjukkan ala taharati damil adami, menunjukkan sucinya darah manusia. Wa annahu law lam yakun minha ilal bara asliyah la kafa. Kalau seandainya tidak ada bara asliyah, jadi hukum asal sesuatu itu suci, ini saya cukup. Ya, apalagi tadi tidak ada riwayat-riwayat yang menunjukkan mereka para sahabat ya salat dalam keadaan darah keluar dari mereka. Adapun ya hadis yang menyatakan igsali angkidam, ya sucilah darimu darah, ini adam adalah lil ahdi dhihni atau lil ahdi dhikri, yakni darah haid, darah yang keluar dari wanita yang sedang haid. Iya, bukan semua darah. Nah, adapun kaidah yang disebutkan bahwasanya karena darah itu adalah sesuatu bagian dari manusia, padahal ubina min hayyin fahuwa kamitatihi, pada kaidah kata mereka apa yang dipisahkan dari yang hidup itu seperti bangkainya, ia juga tertolak. Kata Muhammad rahimahullahu taala, ra'aitum law anna al-insan quti'at yaduh bima fiha min dam, bagaimana pendapat kalian, kabarkan kepadaku, iya, kalau sana ada seorang yang terpotong tangannya, tentunya ada darahnya, apakah tangan yang terpotong ini suci atau najis? Tentu mereka akan menyatakan itu suci. Iya. Kata beliau, fa kaifa idza kana al-udhu kamilan yakunu tahiran wad-dam alladhi laysa qad uri fi thiqal badan ila yakunu najasan. Bagaimana kalian katakan bahwasanya iya, tangan yang terpotong yang terpisah dari tubuh suci tapi kemudian darah dikatakan najis? Kaidah ini tidak berlaku umum, sehingga sekali lagi beliau cenderung menyatakan bahwasanya wali hadza nara anna ladillah tatadullu ala taharati dabil adami. Di ucapan sebelumnya beliau menyatakan nah lakin nahnu ilal an lam najid nassan bayinan tadulu yadulu ala najasati dabil adami. Kata beliau, kami sampai sekarang ya tidak mendapatkan dalil yang jelas yang menunjukkan najisnya darah manusia. Ya, darah yang najis dari manusia hanya darah haid, darah nifas. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa qala Tawus wa Muhammad bin Ali wa Atha wa Ahlul Hijaz, kata beliau, laisa fid dammi wudhu'un, ya tidak ada kewajiban wudhu ya ketika seorang keluar dari tubuhnya darah. Qala wa asara Ibnu Umar basratan, basrah jadi bisul atau jerawat atau bisul. Qala fa kharaja min haddam, bisul atau jerawat yang di apa namanya tekan ini mengeluarkan darah. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Ya, keluar darah tidaklah mewajibkan wudu. Qala bazaqa Ibnu Abi Auf hadaman. Iya, sama seperti salatih juga sama. Abdullah Ibnu Abi Auf ketika keluar darah tetap beliau melanjutkan salatnya. Qala wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu laisa alaihi la guslu mahajibihi. Iya. Ibnu Umar berkata, Al-Hasan Al-Basri berkata tentang orang yang dibekam, yang keluar darah dengan sebab dibekam. Kata beliau, laisa alaihi illa ghusl mahajibihi, tidak ada kewajiban wudu. Tidak wajib wudu. Bekam tidak membatalkan wudu. Tidak ada kewajiban kecuali dia cuci ya bagian-bagian yang tadi terkena darah yang keluar dari bekamannya. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah bukan dalil yang menunjukkan najisnya darah. Iya, tetapi min bab al-istikdar. Iya, min bab ya khawatir jijik kotor sehingga diperintah dianjurkan untuk mencuci. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yaghsilu maniyan yafruku al-mani, ya mencucinya atau mengeriknya bukan karena najis tapi dalam rangka ya menjauhkan supaya tidak dianggap jijik dari istikdar. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang pertama, bahwasanya semua yang keluar dari sabilain, apakah itu yang adi keluar al-ghait wal-baul atau yang nadir cacing kutu dan semisalnya kayu, ini membatalkan wudu. Yang kedua, dapatkan faedah dari sini, kita dapatkan bahwasanya al-dhahik, tertawa, itu membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, khal'u al-khufain, melepas dua khuf bagi seorang yang wudunya dengan mengusap khuf tidaklah membatalkan wudu. Yang keempat, khurujud dam, keluarnya darah, itu tidak membatalkan wudu. Dan darah, pendapat yang sahih, darah itu tahir, suci dan tidak najis. Nah, wallahu a'lam bishawab.